Kemudian adakah orang perempuan, orang suami, orang laki-laki wajib belajar bab orang perempuan? Contohnya bab haid, bab nifas, bab istihadah. Ulama menyebut mana-mana orang laki-laki yang nak kahwin, wajib dia kena belajar bab-bab orang perempuan ni. Mana-mana yang tak nak kahwin, sunat dia belajar. Kerana dia ilmu agama, ilmu yang baik. Maka kita orang lelaki nak kahwin lah. Nak kahwin wajib belajar. Apa arti haid? Apa beza haid dan nifas? Apa arti istihadah? Bilakah sekurang haid? Selama haid, lama mana? Masa suci antara dua haid. Sekurang-kurang nifas. Paling lama nifas. Supaya kita pastikan diri kita nak ikut hukum toharah yang sebenar. Kerana toharah adalah anak kuci semayang. Toharah tak betul, semayang balik awal, tidak diterima. At-toharah tu miftahu salah. Semayang kamu tertutup, melainkan dengan toharah baru dapat dibuka. Ramai yang jahil hukum haid, hukum nifas, padahal menjadi suami. Bila dah kita nikah dah, tiba-tiba kita jahil hukum haid nifas, kita berdosa kerana tak belajar. Maka banyakkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, betulkan kesilapan, bawa anak bini pergi belajar hukum bila dia ustaz mari mengajar. Tak rugi pun. Tak nak lambang malam ni ada anugerah skrin. Tak nak masuk dalam kereta. Faham tak? 5 minit masa pakai baju. Sekarang ustaz nak mengajar dah. Nampak? Jangan nak beri sebarang alasan. Anak pula kata nak tengok bola apa? Bola kepala otak pun. Tahu tak? Anak kita kata tu, kita jawab. Di akhirat anak kita, anak orang kita tak jawab. Allah tanya, guana anakmu tidak tahu halal haram, sah batas mayang. Kita kena tanggung masuk dalam api neraka. Nak? Ha, jangan main-main. Ni nak nikah senyum mewek. Seronok sangat lah. Oh, senyum sombong, mak. Ah, senyum lah malam ini pengantin baru. Dia tak sedar bila dia kahwin, dia tanggung dosa bini dia. Bini dia tak pakai tudung, dia akan pikul dosa selama mana bini dia keluar tak pakai tudung. Kalau nampak selai rambut, bini dia selai je rambut nampak. Masa bini dia tak ada rambut. Selai je ada. Maka dia tanggung satu dosa. Jarang bini orang rambut selai. Dan kalau ada 2 juta rambutnya nampak pada orang, 2 juta dosa. Batu dalam hadis kata, seorang suami ramainya masuk neraka sebab anak dan isterinya. Nampak? Ha. Maka kena gilah belajar. Tak pandai, pergilah dengar molek-molek. Nak, tak pandai nak kabur ke bini pula, maka bawa bini atau suruh dia dengar ustazah, ustaz pergi mengajar. Hukumnya wajib, bukan beri makan saja wajib. Kalau beri makan minum saja, orang Dayak pun reti. Faham? Seluruh Dayak dalam dunia, Dayak Amerika, Dayak Brazil, Dayak apa benda ni, Afrika, Dayak Asia, Dayak mana pun, dia reti beri makan ke anak bini dia. Betul tak? Tapi Dayak bawa dah anak bini dia pergi dengar hukum agama. Dak, maka ramah-ramah. Kalau dak bawa anak bini, anak beranak Dayak. Faham? Ha. Suka betul tak? Ada gitu lah. Dia kata, warna bekeng sangat ustaz lah ni. Lapa perut. Jauh hujan kan? Baik dah orang puan wajib belajar. Ya, orang perempuan pun wajib belajar. Ramai mana dah reti hukum haid. Dia nak tengok haid tu berhenti ke tidak. Jangan tengok di modeh, di pek. Kena buat masuk kapas dalam. 1 inci. Buat keluar kapas. Ada lagi merah. Tak boleh semayang lagi. Orang ni bodoh. Tengok di kata pek dia. Nak? Balik kejap tengok. Ah, tak ada lah. Beres. Miung lepoh. Ha, tak? Dalam ada lagi sikit. Maka dia solat dalam dosa. Kadang-kadang haidnya 8 hari. Tapi dia tengok di situ. Nak? Tak ada dah. Ne? Hari ketujuh dia pun semayang. 5 waktu dia solat dalam darah. Kerana jahil dia sendiri. Haram hukumnya. Nak? Ha. Dan kalau istihadah tak reti. Istihadah kadang-kadang sebulan. Dia tak keluar banyak. Sikit-sikit keluar. Nak, dakang haid paling lama 15 hari. Tapi awet ni sudah tak semayang sebulan. Mak dia tanya, Mak muda semayang lama. Oh, sebulan lah, Mak. Ada, mak tak kau? Pirik, pirik. Pirik pada otakmu sebulan. Dan mak dia tak ajar. Mak dia tu, oh, lama. Mak dulu lama kot. 6 tahun tak semayang, mak. Ha, ini masalah. Nah, bila dunia diutamakan. Nah, main tak mau, sokang tak mau. Bukan marah sokang. Sokang tidak haram. Cara bermain sokang tu haram. Ada pula main sukan renang pakai seluar dalam. Nah, nak naik terjun atas papang. Tengok, peserta laki-laki. Pakai seluar dalam saja. Naik atas papang, panjat dulu, panjat. Lepas tu duduk atas hanu. Buat gini. Kita pakai lor panjang pun tak teramuk naik depan orang. Dia punya teramuk bodoh sungguh. Ha? Ha. Seluar kecil dia tuwi pakai ke kambing. Lari kambing. Ha, ini masalah. Tak? Ha, mana pergi belajar? Bukan orang, bukan belajar dengan ustaz-ustaz tertentu. Mana-manalah. Nah, kita tak suka dengan ustaz ni. Pergi ustaz lain. Dah soal cakap banyak. Tak selesa di surat. Masjid. Betul tak? Ha, pilih je lah. Asal belajar. Ni bila kita ngajar, ada bel otak ni kerah. Dah hok lembek budak ngajar. Nah, nah, dia hukum sama je. Ustaz kerah, ustaz lembek sama. Hukum jangan tukar. Nah, bila kata hukum mana Allah kata asariku wasariku tufaqtu aydiyahuma, turun daripada langit. Allah turunkan melalui Sayyidina Jibril kepada nabi kita. Artinya pencuri laki-laki, pencuri perempuan, sabitnya kesalahan. Hendaklah kamu pemerintah laksanakan hukuman hudud, potong tangan. Nampak? Ha, cami ustaz yang kerah, dia tinggi sikit suara. Wajib melakukan potong tangan dalam kes mencuri. Itu ustaz kerah. Ustaz lembut, wajib potong tangan. Ha, tak, ha. Sama tak hukum? Sama tak? Sama je, mu kata aku kerah kat lembek, mu tak pergi kau. Ha, ni masalah. Ni tak balik sekor universiti ni. Balik seorang universiti ni. Balik seorang universiti. Haid tak pandai. Nipah tak pandai. Nak, semayang pun tak reti. Tak tahu ke benda. Dapat ijazah, hebat dah. Degree, tengok pada lambung, topi, biskut jagung, hebat dah. Nak, ha. Convocation. Nah, tapi bodoh dalam hukum darah yang keluar dari kemaluan dia sendiri. Nak jadi benda. Satu waktu dah semayang, bakar dalam api neraka. Bukan masuk lokak. Masuk lokak boleh tahan. Masuk penjara, okey lagi. Dalam penjara, pagi, roti. Cicah, air milo. Sehat dan kuat. Betul tak? Walaupun tak ada gula, okey lagi. Pasal milo manis dah. Tengah hari, nasi, lauk ikan, kuah sayur putih. Okey lagi. Bukan kuah, sepoket. Petang, main badminton bah. Banduang. Pingpong. Band stroke. Faham? Ha. Goh tak ada lah dalam jara. Nah. Ha. Boleh tahan lagi. Malang. Ada tazkirah. Kau sebelah. Kena tidur. Ada TV. Ada surat khabar. Dalam neraka. Ada tak? Badminton. Ni. Raket. Malaikat. Katuk pada mu. Nak? Ha. Jangan sia-sia. Belajar, belajar. Universiti tak salah. Belajarlah siapa langit kelapang sekalipun kalau ada. Jangan tinggal belajar bab diri kita sendiri. Nanti semayang tidak ada. Tak ada bekal. Habis ibadat lain. Punah jahanam belaka.